Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, rahimani wa rahimakumullah, dan pendengar setia Radio Muslim yang berbahagia, kembali kita lanjutkan kajian tentang tata cara solat dengan buku rujukan Sifatus Solah karya Syekh Muhammad Ibn Salah Al-Uthaymin rahimallahu ta'ala. Sebelum kita lanjutkan membaca Sifatus Solah, ada beberapa keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan dan saya bacakan. Yang pertama adalah terakhir kemarin kita janjikan untuk membahas tentang masalah ya, tawarok model yang ketiga. Kemarin kita sampaikan bahasanya tawarok model yang ketiga itu satu hal yang bermasalah karena dimasukkan oleh Syekh Abu Zaid dalam bukunya La Jadida Fi Ahkamis Shalah, tepatnya di poin yang ke-6. Di antara gerakan salat yang kata Syekh Abu Zaid itu baru adalah yang poin yang ke-6, yaitu tawarruk model yang ketiga. Maka beliau katakan bahasanya praktek yang baru untuk gerakan salat untuk hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada fi salati, jika beliau duduk dalam salat, beliau jadikan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan beliau hamparkan telapak kaki kanannya. Diriwayatkan oleh Muslim. Ya, sebagian ulama mu'asirin, kata Syekh Abu Zaid, dan di antaranya adalah Syekh Utsaimin, memahami bahasanya tatbik praktek real untuk sunnah ini adalah dengan menampakkan jari-jari kaki, telapak kaki kiri antara paha dan betis. Artinya punggung telapak kaki kiri itu nempel di betis, sedangkan bagian dalam telapak kaki kiri itu dekat dengan paha. Dan hadis ini hadis yang tadi, hadis Abdullah bin Zubair, yang dihadkan oleh Imam Muslim, juga dihadkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sama. Ini dari Abdul Wahid ibn Ziyad, qala akhbarana Uthman ibn Hakim, qala akhbarana Amir ibn Abdullah az-Zubair, an Abi, dari ayahnya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair mengatakan kalau di versi Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika duduk saat salat, beliau jadikan telapak kaki kiri beliau di bawah paha kanan dan betis kanan dan beliau hamparkan telapak kaki kanan. Dan sanad Abu Dawud itu sama persis dengan sanadnya atau sanadnya Muslim, sehingga ya, hadis ini sebenarnya ini satu kesatuan. Cuma ada penjelasan, kalau di red Muslim itu pakai antara betis dengan paha, kalau pakai versinya Abu Dawud itu dengan menggunakan kata-kata di bawah. Dan kaidah dalam masalah ya, dalam bidang hadis, jika satu hadis itu punya beberapa teks, beberapa redaksi, sanadnya sama, sama persis. Sanadnya sama, teksnya berbeda, maka tidak mungkin ta'addudus sifat kita katakan terdapat beberapa kejadian. Ini kaidah dalam masalah menyimpulkan kandungan hadis. Ini ada dua hadis, dua redaksi, redaksinya sama persis. Itu tidak mungkin kita katakan ini dua kasus. Ini kasus yang sama. Oleh karena itu maka ta'ayyana jelaslah kata-kata baina dalam riwayat Muslim itu harusnya dibawa kepada redaksi yang tegas yang ada dalam riwayat Abu Dawud, yaitu dibawa. Walamma dzakara Ibnu Qayyim, dan kala Ibnu Qayyim menyebutkan tiga model tawaruk yang diajarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tawaruk di tasyahud akhir, maka beliau menyebutkan model pertama, ya, kemudian model yang kedua, ya, maka beliau menyebutkan tiga model. Di antaranya model yang ketiga, beliau katakan meletakkan telapak kaki kiri antara paha dan betis, kemudian menghamparkan telapak kaki kanan. Tsumma, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan setelah tafsil merinci masing-masing dari tiga bentuk tawaruk ini, wahadihi, dan ini yaitu tawaruk model yang ketiga, itulah bentuk tawaruk yang dipilih oleh Abul Qasim Al-Khiraqi dalam mukhtasarnya. Wahada, dan tawaruk jenis ketiga ini menyelisihi dua jenis tawaruk yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, dan dimungkinkan memang Nabi berbuat demikian dan demikian, terkadang demikian dan terkadang demikian, wahadil adhar, dan yang lebih tepat, dan dimungkinkan itu adalah perselisihan di antara, perselisihan redaksional di antara perawi. Ya, maka intinya dari Syaikh Bakar Abu Zaid rahimallahu taala, ya, beliau mengingkari tawaruk jenis yang ketiga. Ya, dan sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahasanya tawaruk itu ada tiga model yang kemarin telah kita baca, mereka mengatakan, mereka menyandarkan pendapatnya ini kepada Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Kepada Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, dan memang Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad itu membawakan tiga jenis model tawaruk ini, dan beliau membawakan hadis Abdullah bin Zubair untuk hal tersebut. Dan Ibnul Qayyim tidak menyebutkan redaksi Abu Dawud yang merupakan redaksi penjelas bahasanya yang dimaksud dengan antara betis dan paha itu di bawah betis dan paha. Dan beliau di akhir bahasanya beliau katakan, wabatul muntasibina ilal hadis, sebagian orang yang menisbatkan diri kepada hadis dari orang-orang di zaman kita memahami, mengambil pemahaman dari riwayat Muslim saja. Mengambil pemahaman dari riwayat Muslim saja, ditambah Ibnul Qayyim yang mencukupkan diri dengan riwayat tersebut ketika membawakannya, ketika membawakan macam-macam bentuk tawaruk, maka dinilai at-tafsir bi hadza tatbiq al-amali al-jadid wa huwa tatbiqun jadidun la a'lamu bihi qailan qablu, dan ini adalah praktek tawaruk yang baru yang aku tidak mengetahui sebelumnya, sebelum Ibnul Qayyim, yang ada ulama yang berpendapat demikian. Sedangkan redaksi Abu Dawud, ya, karena sanadnya sama persis dengan riwayat Muslim, adalah dalil tegas menolak pemahaman yang baru ini, wallahu a'lam. Jadi ringkasnya ada dua redaksi dalam masalah ini dan sanadnya sama. Ada riwayat Muslim, ada riwayat Abu Dawud. Sanadnya sama persis. Makhotnya ada ittihadul makhot. Kesamaan sanad sama persis. Yang kaidah dalam ilmu hadis, jika ada dua redaksi hadis atau tiga redaksi hadis, sanadnya sama persis, maka tidak mungkin kita maknai ini adalah dua kasus yang berbeda. Namun ini adalah kasus yang sama, cuma ada yang menggunakan riwayat bil makna dan ada yang tidak. Maka dalam kondisi ini, satu redaksi itu menjelaskan yang lain. Maka dalam hal ini, kata-kata baina antara betis dan paha di riwayat Muslim harus dipahami dengan di bawah betis dan paha sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud. Sehingga kesimpulannya, tawaruk itu cuma ada dua model saja. Ya, kemudian tentang tambahan penjelasan yang kedua tentang Alu Muhammad. Ya, tentang Ali Muhammad yang atau Alu Muhammad yang biasa kita terjemahkan dengan keluarga Muhammad. Maka Ali atau Alu yang artinya keluarga diperselisihkan akar katanya. Ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, Alu itu diambil dari kata-kata Ahlun yang artinya keluarga. Cuma kemudian haknya diubah menjadi Hamzah. Jadinya A'alu, kemudian ditashil, sehingga jadi panjang, A'alu. Oleh karena itu ketika dalam bentuk tasghir, bentuk kecil, haknya dikembalikan, Uhailu. Pendapat yang kedua mengatakan bahasanya keluarga atau A'alu yang kita terjemahkan dengan keluarga, itu diambil dari kata-kata A'walu. Diambil dari kata-kata A'ala, dari kata kerja A'ala ya'ulu, artinya kembali. Kemudian diperselisihkan tentang apa yang dimaksud dengan Alu Muhammad. Pendapat yang pertama adalah semua kerabat Nabi yang haram mendapatkan zakat. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Berarti Alu Muhammad adalah Banu Abdul Muttalib. Semua anak keturunan Abdul Muttalib. Karena itulah yang haram untuk mendapatkan zakat. Wakhtarahul jumhur. Dan pendapat Imam Syafi'i ini sama dengan pendapat jumhur. Untuk pengertian Alu Muhammad. Warajahu As-Sakhawi dan dinilai rajih oleh As-Sakhawi. Kemudian pendapat yang lain yang kedua mengatakan makna Alu Muhammad adalah istri dan anak keturunan Muhammad. Pendapat yang ketiga mengatakan yang dimaksud dengan Alu Muhammad adalah dzurriyyatu Fatimah. Anak keturunan Fatimah radhiyallahu taala anha. Pendapat yang keempat mengatakan Alu Muhammad adalah jami'u Quraisyin. Semua suku Quraisy. Dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahasa ini yang dimaksud dengan alu dalam hadis tasyahud adalah ahlul bait. Kalau ahlul bait, maka berarti kembali ke pendapat Al-Imam Syafi'i. Karena ahlul bait maknanya adalah orang yang kerabat Nabi yang haram untuk menerima dan makan zakat. Yaitu Bani Abdul Muttalib. Kemudian pendapat yang kelima, jami'u umatil ijabah. Semua umat ijabah. Maka alu artinya atba', artinya pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang memaknai alu Muhammad dengan pengikut atau umat ijabah adalah Imam Malik. Wa wa qaulu Malik. Wa ikhtarau al-Azhari, dan dikuatkan oleh salah satu ulama bahasa Arab namanya al-Azhari. Wa rajjahahu an-Nawawi fi Sharhil Muslim. Dan sebagiannya memberikan batasan bahwasannya yang dimaksud ala Muhammad adalah orang-orang yang saleh dari kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka alu Muhammad dengan makna orang yang kerabat Nabi yang haram memakan zakat, ini adalah pendapatnya Al-Imam Syafi'i, pendapat jumhur ulama, dan pendapat Imam Ahmad bisa kita maknai dengan pendapat ini. Sedangkan yang memaknai keluarga Muhammad dengan artinya pengikut Muhammad, itu adalah pendapat Imam Malik dan dikuatkan oleh An-Nawawi di Sahih Muslim. Dan penulis buku ini mengeluarkan pendapat jumhur, yaitu penulis Sarah Sunan Ibnu Majah, Syekh Muhammad Ibn Ali Adam Al-Ityubi, penulis Masyariq Al-Anwar Al-Wahajah. Ya, kemudian yang ketiga tentang masalah hukum ta'awud dari empat hal. Kemudian telah kita baca. Rasanya nampaknya Ibnu Utsaimin memilih pendapat yang mengatakan wajib, dengan mengatakan bahasanya pendapat yang mengatakan wajibnya berlindung dari empat hal, beliau katakan adalah qaulun qawiyyun, pendapat yang kuat. Dan tentang berlindung dari empat hal ini ada dua pendapat ulama. Mayoritas ulama mengatakan hukumnya mustahab. Kemudian ada yang berpendapat wajib, Ibnu Hazm. Atau demikian juga kalau di bahasa Syaikh Ibnu Utsaimin, Ahadul Wajhain dalam mazhabnya Imam Ahmad. Dan sebelumnya salafnya dari kalangan tabi'in adalah Tawus. Ya, karena Tawus memerintahkan anaknya agar mengulang sholat gara-gara tidak berlindung, tidak membaca doa perlindungan dari empat hal. Dan kaidah mengatakan wajib sholat jika ditinggalkan secara sengaja, sholat batal. Kemudian di antara yang berpendapat hukumnya wajib adalah Al-Albani di sifat sholatin Nabi. Kemudian di sini Syaikh Ibnu Utsaimin nampaknya cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib, karena beliau mengatakan wal qaulu bil wujub qaulun qawiyun, dan pendapat yang mengatakan wajibnya memohon perlindungan dari empat hal adalah pendapat yang kuat. Namun wallahu taala a'lam, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur mayoritas ulama yang mengatakan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Di antara alasannya adalah hadis Ibnu Mas'ud tentang bacaan tasyahud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah satu kalian duduk untuk tasyahud, maka bacalah bacaan tasyahud at-tahiyatu lillah dan seterusnya sampai Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan tsumma liyatakhayyar min ad-du'a a'jabahu ilaihi. Kemudian setelah itu silakan memilih doa yang dia inginkan, yang dia sukai. Atau dalam redaksi yang lain, tsumma liyatakhayyar min ad-du'a ma syaa'a. Dan pilihlah doa apa saja yang dia kehendaki. Maka bahasa dari hadis bacaan tasyahud, setelah itu Nabi katakan silakan berdoa yang kalian kehendaki. Nabi tidak mengatakan berarti doanya bebas, tidak harus terikat dengan doa tertentu. Maka Nabi katakan setelah baca tasyahud, bacalah doa yang kalian kehendaki. Nabi tidak haruskan model bacaan tertentu. Ini dalil jumhur untuk mengatakan berarti tidak harus ta'awud dari empat hal. Ya, karena pilihan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah baca tasyahud, silakan berdoa dengan doa apapun yang dikehendaki dan diinginkan. Itu dalil dan alasan jumhur untuk mengatakan hukumnya mustahab dan tidak wajib. Ya, kemudian kita lanjutkan tentang makna ta'awud dari empat hal. Qala al-musannifu hafiz rahimallahu ta'ala wa min adabil qabri. Alam kubur ada padanya, di dalamnya terdapat siksaan yang terus menerus, itu untuk orang kafir. Ada juga siksaan yang boleh jadi terus menerus dan boleh jadi tidak terus menerus alias sementara waktu untuk orang yang beriman yang ahli maksiat. Maka siksaan di alam kubur itu ada yang terus menerus dan ada yang sementara waktu. Yang terus menerus untuk orang kafir atau untuk sebagian ya, orang yang beriman yang ahli maksiat, yang maksiatnya mengharuskan dia untuk disiksa ila yaumil qiyamah. Kemudian yang kedua adalah siksaan kubur yang bersifat sementara waktu untuk sebagian orang yang beriman ahli maksiat, yang maksiatnya tidak maksiatnya itu sudah cukup dengan siksaan sekian lama. Setelah itu sudah setimpal kemudian selesai. Dan perlu diketahui bahasanya siksa kubur itu adalah penghapus sebagian dosa. Faedahnya untuk orang yang beriman itu menghapus sebagian dosanya. Dan yang disebut dengan min adzabil qabri, siksaan kubur adalah siksaan di alam barzakh. Artinya siapa saja yang berhak untuk mendapatkan siksaan di alam kubur, maka dia akan mendapatkan siksaan tersebut meskipun dia tidak dikubur. Meskipun orangnya dimakan buaya atau dimakan singa atau dibakar atau yang lain. Maka sebutan kubur itu mimba bil ghalib, karena umumnya orang mati dikubur. Namun itu bukan syarat untuk mendapatkan siksa kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari ujian saat hidup dan saat meninggal dunia. Fitnah artinya ikhtibar, ujian. Dan ujian itu boleh jadi berupa al-khair, kebaikan yaitu nikmat, dan boleh jadi dengan asyar, kejelekan atau musibah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, sebagai ujian. Maka boleh jadi Allah menguji seseorang dengan kejelekan dalam pengertian masaib, musibah. Dengan sakit di badannya, dengan istri yang sakit, kerabat yang sakit, atau dengan kemiskinan dan ya musibah-musibah yang lain untuk menguji orang tersebut apakah dia bersabar atau tidak bersabar. Demikian juga boleh jadi fitnah itu dalam bentuk kebaikan yaitu nikmat untuk mengujinya apakah bersyukur ataukah sombong. Dan jika demikian maka fitnah itu boleh jadi berupa al-khair, berupa nikmat dan berupa musibah. Berupa musibah untuk menguji seseorang apakah dia bersabar ataukah tidak bersabar. Maka dan diuji dengan al-khair, dengan nikmat untuk menguji apakah bersyukur ataukah tidak bersyukur. Dan pada realitanya seorang itu isi hidupnya di antara dua keadaan. Boleh jadi dapat nikmat dan boleh jadi dapat musibah dan dua-duanya adalah ujian. Dan boleh jadi seorang itu dalam hidupnya mendapatkan ujian berkenaan dengan agama wal-iyadzubillah. Dan ujian berkenaan agama itu berputar pada dua jenis ujian. Ujian berupa godaan untuk menuruti syahwat, untuk kemudian keinginan-keinginan yang terlarang, atau terjumus dalam pemahaman dan akidah yang menyimpang alias fitnah subuhat. Syubuhat bi ayastabih al-haq al-insan, yang dimaksud dengan fitnah subuhat adalah tidak jelasnya mana yang benar pada seseorang, sehingga dia tidak bisa, tidak punya kemampuan untuk membedakan antara hak dan batil, akhirnya dia terpeleset dan binasa. Sedangkan fitnah syahwat bi ayakuna indal insan tamyizun wa ilmun, seorang itu sebenarnya tahu, bisa membedakan dan punya ilmu, ini jelek dan ini baik. Akan tapi dia punya keinginan-keinginan yang rusak, keinginan yang jelek. Dia tahu mencuri itu jelek, namun dia ingin mencuri. Dia tahu zina itu jelek, dan dia ingin berzina. Dan fitnahnya orang Nasrani itu adalah mimbabi subuhat. Sedangkan fitnahnya orang Yahudi, sebab binasanya orang Yahudi adalah mimbabi syahawat. Karena orang-orang Yahudi telah mengetahui kebenaran lalu menyelisihinya. Ya, lain halnya dengan orang-orang Nasrani. Mereka terjumus dalam kesesatan itu karena subhat, karena tidak tahu. Dikira itu kebenaran padahal bukan. Hakata demikalah keadaan manusia wal-iyadzubillah, terkadang diuji berkenaan dengan agamanya sehingga rancu baginya kebenaran. Mana benar dan mana yang salah, dia bingung. Dan boleh jadi yuftanu, dia difitnah dalam agamanya sehingga dia tidak menginginkan kebenaran dan kebaikan, namun malah menginginkan kejelekan. Maka yang rusak jika seorang itu terkena fitnah itu syahwat, yang rusak adalah iradah. Yang rusak adalah keinginannya dan niatnya. Ilmunya tidak rusak. Ilmunya tidak rusak. Normalnya ilmunya tidak rusak. Ini jelek, dia ngerti. Namun, kok enak, kayaknya enak, kemudian dia menginginkannya. Maka yang rusak, dikarenakan fitnatu syahawat, yang rusak adalah irodah keinginan. Sedang lain halnya dengan fitnatu subuhat, yang rusak itu adalah ilmunya. Yang rusak adalah tasawurnya, pemahamannya. Dia kira inilah kebenaran, padahal itu kesesatan. Dia kira itu kesesatan padahal itu kebenaran. Maka yang rusak adalah ilmu dan pemahamannya. Dan kebalikan dari fitnatu subhat adalah al-ilmu, ilmu yang benar. Oleh karena itu obatnya adalah ilmu yang benar. Obat fitnatu subhat adalah ilmu yang benar. Sedangkan fitnatu syahawat, ilmunya tidak rusak. Pelakunya ilmu tidak rusak, namun keinginannya yang rusak. Maka obat pokoknya adalah bagaimana dia melawan keinginan-keinginan jelek yang ada dalam dirinya. Kemudian fitnatul mamat itu ada dua macam, sebelum mati dan setelah mati. Fitnah sebelum mati adalah ketika datang ajal, datanglah setan. Lalu setan kemudian membawakan kepadanya sejumlah subuhat. Hatta rubama yakhuju minad din, sampai-sampai boleh jadi keluar dari agama saat dia hampir saja meninggal dunia. Oleh karena itu maka hendaknya sepatutnya kita selalu minta kepada Allah husnal khatimah, akhir hidup yang baik. Wa rubama, dan boleh jadi setan itu menampakkan diri pada seseorang dalam bentuk bapak dan ibunya atau bapaknya saja, kemudian mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Islam bukan agama yang benar. Yang benar itu Yahudi atau Nasrani. Maka jadilah engkau orang Yahudi atau Nasrani. Demikian setan datang dalam rupa ayahnya atau ibunya yang telah meninggal dunia. Dan seorang dalam kondisi ini, dalam keadaan kematian telah mendatanginya, maka dia tidak memiliki kemampuan membedakan yang sempurna. Maka boleh jadi dia terfitnah, dalam artian tersesatkan karenanya. Thumma yakunu, sehingga jadilah dia Yahudi atau Nasrani wal-iyadzubillah. Dan ini adalah satu cobaan dan ujian yang luar biasa. Karena selama arwah atau nyawa itu belum keluar dari badan, fal amru khatirun, maka kondisinya bahaya sekali. Inilah fitnah kematian dalam pengertian sebelum mati. Dan fitnah kematian dalam pengertian setelah kematian, yaitu seorang itu akan diuji di alam kuburnya. Datanglah dua malaikat yang akan bertanya kepadanya tentang tiga pertanyaan, siapakah Rabbmu, agamamu, dan siapakah Nabimu. Maka orang yang beriman akan mengatakan, Allah Rabbku, Islam agamaku, dan Nabiku adalah Muhammad. Maka terdengarlah penyeru yang bersuruh dari arah atas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, benarlah hambaku. Maka datangkanlah hamparan duduk untuknya dari surga, berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah untuknya pintu yang tertuju ke surga. Maka dilapangkanlah untuk orang tersebut di alam kuburnya sejauh mata memandang. Lalu datanglah kepadanya min rauhil jannati wa na'imiha, ya, maka datanglah kepadanya dari kenikmatan surga dan kenikmatannya sesuatu yang menyenangkan dirinya. Sampai-sampai orang tersebut mengatakan, ya Allah, segerakanlah kiamat supaya aku bisa kembali dan bertemu dengan keluargaku. Karena dia melihat adanya di sana ada kenikmatan yang luar biasa. Itulah kenikmatan surga yang Allah katakan dalam hadis qudsi, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah bisa dibayangkan oleh hati manusia. Maka bayangkanlah kenikmatan surga seenak-enaknya, hidup yang enak, bayangkanlah seindah-indahnya hidup yang nikmat, hidup yang enak, penuh dengan kenikmatan, dan setelah itu akan kita katakan itu belum surga. Berimajinasilah sampai mentok, tidak bisa ada lagi kehidupan yang lebih enak dibandingkan imajinasi tersebut, dan kita katakan itu belum surga, karena surga Allah katakan belum pernah bisa dibayangkan dan diimajinasikan oleh pikiran manusia. Adapun non-muslim semacam orang yang ragu dalam imannya dan orang yang kafir mengatakan ketika ditanya tiga pertanyaan di atas, haha, aku tidak tahu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu lalu aku ikut-ikutan karena iman tidaklah masuk dalam hatinya, wal-iyadubillah. Sami'a, maka dia mendengar kemudian dia ikut-ikutan tanpa iman, maka dipukullah dia dengan palu dari besi. Lalu orang tersebut pun teriak dengan teriakan yang didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Adapun hewan-hewan mendengarnya. Lalu kemudian disempitkanlah alam kuburnya sehingga bersilanglah tulang-tulang rusuknya. Kemudian dia pun mengatakan, wahai Rabbku, jangan tegakkan kiamat, karena dia menyadari dan mengetahui di balik hal tersebut terdapat adab yang jauh lebih besar dan lebih keras. Ini yang disebut dengan fitnatul mamat, fitnah kematian. Maka tadi kita baca, kemudian disempitkanlah kuburnya sampai bersilanglah tulang-tulang rusuknya. Maka hal ini menjadi jawaban, apakah siksa kubur itu untuk roh ataukah untuk badan? Maka jawabannya, pada dasarnya siksa demikian juga nikmat kubur itu untuk roh, namun boleh jadi juga berdampak kepada badan. Karena ada kalimat, sehingga tulang-tulang rusuk itu saling bersilangan. Dan fitnatul qabri, ujian di alam kubur berupa pertanyaan mungkar dan nakir. Dan ini adalah ujian yang sangat mengerikan. Karena adalah ujian yang tidak ada hernya. Ini adalah ujian yang tidak ada remedinya. Maka gagal, gagal sudah. Tidak bisa kemudian ada jalur lain, paket C atau yang lainnya. Maka ini ujian yang demikian mengerikan dan menakutkan. Yang wajib atas setiap muslim untuk merasa takut dan khawatir. Kemudian ujiannya adalah ujian yang aneh. Ujian yang tidak ada semisal dengan itu di dunia. Dia adalah ujian yang sudah bocor soalnya dan jawabannya. Namun, belum tentu orang yang sudah apal soalnya dan jawabannya itu bisa menjawab ujiannya dan sukses menjalani ujian. Padahal sudah bocor soalnya, sudah bocor jawabannya. Langsung yang bocor kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu belum, namun itu tidak jaminan. Ya, bahasanya orang yang ya, mengetahuinya, menghafalnya itu kemudian bisa menjawab dengan baik. Kemudian fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal adalah seorang manusia keturunan Adam yang Allah kirim di akhir zaman dan dia mengaku-ngaku dirinya sebagai Rab. Dan Allah jadikan melalui dua tangannya berbagai macam perkara yang terwujud karenanya godaan atau kemudian penyesatan yang luar biasa. Sampai-sampai dia akan datangi sekelompok ya, sekelompok orang, satu kampung, penduduk satu kampung, kemudian dia dakwai. Maka jika mereka menerima ajakan Dajjal, maka Dajjal perintahkan kepada mendung untuk menurunkan hujan. Maka Dajjal perintahkan tanah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu berikutnya Dajjal mendatangi penduduk kampung yang lain. Lalu mendakwai mereka untuk mengimani Dajjal, beriman pada Dajjal. Mereka menolak untuk beriman dengan menolak dakwahnya Dajjal. Maka jadilah mereka mumhilin, orang yang dalam keadaan kemarau. Waliyadzubillah. Tiba-tiba seketika itu juga, maka tidak ada air di kampung mereka. Sumur-sumur asat, kering, seketika itu. Wala nabat dan tidak ada tumbuh-tumbuhan. Maka ini adalah fitnah atau ujian dan penyesatan yang luar biasa. Ya, yang terfitnah karenanya sejumlah orang yang jumlahnya demikian banyak, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Dan yang betul-betul selamat darinya hanyalah orang-orang yang beriman karena tertulis di antara dua matanya kafir dengan huruf yang terpotong-potong. Kaf, fa, dan ra. Yang bisa dibaca oleh setiap mukmin baik dia qori, dia melek baca tulis ataupun ghairu qori, tidak bisa, ataupun buta aksara. Dan tulisan ini akan akan buta dan tidak bisa dilihat oleh setiap orang yang fajir, ahli maksiat. Di setiap orang yang durhaka, baik dia bisa membaca ataupun tidak bisa membaca. Sehingga orang tersebut terjumus dalam fitnah Dajjal wal-iyadubillah. Lalu dia jadikan Dajjal sebagai Rab selain Allah. Dan bersama Dajjal ini terdapat jannah, kebun dan api. Akan tapi kebunnya Dajjal itu hakikatnya neraka dan apinya Dajjal itu hakikatnya surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ini adalah bagian dari fitnah yang Allah inginkan. Diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan hikmahnya. Dan Al-Masih Ad-Dajjal ini tinggal di bumi selama 40 hari. Hari pertama sama dengan setahun, yaitu 12 bulan. Artinya Allah lambatkan gerak matahari. Yang kedua sebagaimana satu bulan. Yang ketiga sebagaimana satu pekan. Sedangkan sisa hari-hari Dajjal seperti hari-hari biasa. Dan Masih Ad-Dajjal ini setelah tinggal di bumi selama 40 hari dengan deskripsi yang telah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, turunlah Isa putra Maryam alaihissalam dari langit yang akan membunuh Al-Masih Ad-Dajjal. Dan Isa itu akan turun sebagai hakim, juru hakim yang adil, tidaklah menerima, dan Isa itu tidaklah menerima Islam ataukah perang. Siapa yang tidak masuk Islam maka akan diperangi dan dibunuh oleh Isa. Maka di masa Isa Nabi telah tegaskan sejak awal tidak ada yang namanya jizyah. Ya, sistem jizyah dihapus. Pilihannya cuma dua, masuk Islam ya, atau perang dengan ya, Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah berdoa berlindung dari empat hal, maka bisa kemudian berdoa untuk diri sendiri dengan doa yang diinginkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari Abu Hurairah. Fadu dan silakan Anda berdoa dengan doa dan konten doa apa saja Anda inginkan. Karena semata-mata doa adalah ibadah, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Artinya itu adalah satu hal yang Allah perintahkan dan satu hal yang bernilai ibadah. Jika mau bisa mendoakan kebaikan untuk orang tuanya saat sholat, dan ini berlaku baik sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dia doakan bagi liman ahabba minal muslimin, seorang muslim yang dia cintai, yang dia sukai. Dia kata Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Tsumma yatakhayyaru min ad-du'a a'jabahu ilaihi fayad'u." Kemudian adalah dia pilih doa yang dia inginkan dan silakan berdoa dengannya. Dalam sebagian naskah Imam Bukhari, "Tsumma yatakhayyar," kemudian adalah dia memilih ya dengan ada tambahan lam amr liyatakhayyar. Dan diatkan oleh muslim dengan redaksi kemudian adalah dia pilih setelah itu permohonan apa yang dia inginkan atau apa saja yang dia inginkan, diatkan juga oleh Abu Dawud. Dan boleh saja berdoa dengan sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Dicontohkan oleh Ibnu Thaimin, Allah marzukni zaujatan solihatan au zaujatan jamilatan. Ya Allah berilah aku istri yang salihah atau istri yang cantik. Maka ini menunjukkan bahasanya doa minta istri yang cantik boleh-boleh saja. Sebagaimana seorang wanita doa minta kemudian pada Allah suami yang ganteng juga boleh-boleh saja. Allahumma rzuqni daran wasi'atan atau ya Allah berilah aku rumah yang luas atau mobil yang bagus, mobil yang bersih atau semacam itu. Karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian tidaklah dia memilih doa yang dia sukai, lalu tidaklah dia berdoa dengannya. Wal insan muftakirun ila rabbihi, dan seorang manusia itu membutuhkan Rabbnya dalam berbagai macam hajatnya, baik hajat agama ataupun hajat dunia. Artinya dalam apa yang dia butuhkan dalam perkara agama, demikian juga dalam perkara dunia. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh berdoa dengan perkara yang berkaitan dengan dunia. Namun ini pendapat yang lemah. Karena ini menyelisih keumuman sabda Nabi SAW. Ini dalam hadis Ibnu Mas'ud ketika menyebutkan tasyahud. Kemudianlah tidaklah dia pilih minat doa. Doa apa saja yang dia sukai. Kemudian tidaklah dia berdoa padanya. Meskipun al-aula yang lebih baik sebagaimana keterangan yang lewat adalah memilih doa yang warid berdalil. Lalu jika dia ingin tambahkan, maka bisa berdoa dengan apa saja yang dia inginkan. Dan ini satu hal yang tidak mengapa. Wayam bari dan sepatutnya bagi seorang muslim, jika dia ingin berdoa kepada Allah Azza wa Jal, hendaklah dia letakkan doanya itu sebelum salam. Yaitu ba'da setelah dia menyelesaikan tasyahud, dan apa yang Nabi perintahkan berupa ta'awud. Wabidzalika, dengan hal ini kita mengetahui bahasanya apa yang jadi kebiasaan banyak orang zaman ini, setiap kali mengucapkan salam dari sholat sunnah, lantas dia berdoa pada Allah Azza wa Jal, hatta yaja'alu minal umur ratibah, sampai-sampai dijadikanlah doa setelah selesai sholat itu satu hal yang rutin dan satu hal yang harus. Maka ini satu hal yang tidak ada dalilnya. Karena yang sesuai dengan sunnah, doa itu sebelum salam. Maka doa setelah selesai sholat, baik setelah selesai sholat fardu atau setelah selesai sholat sunnah, itu ghairu masyru', kalau menurut Syekh Ibnu Taimin, itu ghairu masyru', tidak disyariatkan, baik setelah sholat fardu ataupun setelah selesai sholat sunnah. Al-afdal, yang terbaik adalah berdoa sebelum salam. Dilihatkan dari Nabi SAW, Nabi ditanya tentang doa apakah yang lebih didengar. Yang dimaksud dengan mendengar di sini adalah ijabah, lebih dikabulkan. Maka Nabi SAW kemudian mengajari dan mengatakan jaufil laila akhir, di tengah malam yang akhir, yaitu tengah malam yang kedua, dan dubur sholat fardu. Dan dubur sholat fardu, apa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan apakah setelah salam, setelah sholat, ataukah di akhir sholat? Ini hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang benar yang dimaksud dubur salat fardu adalah akhir salat. Dalilnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan masalah tasyahud, Nabi katakan hendaklah dia pilih doa apa saja yang dia inginkan. Maka ini dalil bahasanya dubur salat yang merupakan tempat doa adalah akhir sholat. Wa makana qabla taslim, dan sebelum salam. Ya, maka beliau katakan dubur sholat itu dirinci. Kalau dubur sholat dalam artian tempat doa, maka itu akhir sholat sebelum salam. Namun jika dubur sholat sebagai tempat untuk zikir, maka itu setelah salam. Demikian beliau ditegaskan oleh Syaikh Utsaimin di As-Sahru al-Mumti. Ya, maka berkenaan dengan doa setelah selesai salam, maka kita lihat di sini Syaikh Ibnu Utsaimin tegas mengatakan ghairu masyru'. Ini lebih keras daripada Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala, gurunya. Kalau Syaikh Ibnu Baz rahimallahu taala mengatakan bahasanya yang tidak masyru' untuk doa setelah selesai salat adalah angkat tangannya. Angkat tangannya. Kalau setelah selesai sholat, fardu. Yang ghairu masyru' adalah angkat tangan dalam doa. Artinya, berdoa boleh. Doa satu hal yang masyru', namun tidak disyaratkan angkat tangan. Kalau itu Syaikh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Jika itu doanya setelah selesai sholat fardu. Tapi jika doanya setelah selesai sholat sunnah, maka boleh angkat tangan, namun kadang-kadang. Ahyanan, kadang-kadang itu sebinbas. Untuk setelah selesai sholat fardu, doa, namun tanpa angkat tangan. Sedangkan untuk setelah selesai sholat sunnah, doa dengan angkat tangan boleh, namun kadang-kadang. Namun kalau di sini, Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan sebagaimana baru saja kita baca, doa setelah selesai sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah, ghairu masyru', tidak disyariatkan. Berarti tidak perlu pembicaraan angkat tangan ataukah tidak angkat tangan, itu tidak perlu, karena doanya saja tidak ada. Doanya tidak ada, semua doanya kemudian diletakkan sebelum salam. Kalau mau doa, sebelum salam. Demikian pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dalam masalah ini. Dan masalah ini telah pernah kita bahas di kajian Sabtu dan Ahad pagi. Kita baca Inasul Bahathah yang membicarakan tentang masalah ini, tentang masalah doa setelah selesai sholat. Dan pendapat para ulama dari zaman ke zaman tentang masalah ini. Dan yang benar, wallahu ta'ala a'lam, sebagaimana kesimpulan di Inasul Bahathah, ya, bahasanya doa setelah selesai sholat fardu itu satu hal yang masyru', ya, satu hal yang disyariatkan, satu hal yang dituntunkan, ya, satu hal yang bagus, satu hal yang baik. Ya, cuma terdapat perselisihan apakah doa setelah selesai sholat fardu itu perlu nunggu setelah zikir. Ya, namun ada kemudian setelah zikir ataukah sebelum zikir pun boleh. Demikian juga ada pembahasan tentang perlu dengan angkat tangan, dianjurkan angkat tangan ataukah tanpa angkat tangan. Namun yang benar, zikir setelah doa setelah selesai sholat fardu satu hal yang masyru', satu hal yang disyariatkan. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan disyariatkannya doa setelah selesai sholat fardu. Bisa ditengok bisa dilihat, bisa dibaca di buku Inatsul Bahatha atau rekaman kajiannya. Dan nanti kita lihat, nanti jika kita lanjutkan baca, Syaikh Ibnu Utsaimin tidak konsekuen dengan perkataan beliau ini. Nanti di bab tentang masalah zikir-zikir dan bacaan setelah selesai sholat, kita jumpai ada doa yang beliau letakkan setelah selesai sholat. Setelah selesai salam. Padahal beliau katakan di sini, di kalimat yang kita baca, tidak disyariatkan doa baik setelah selesai salam dari sholat fardu ataupun dari sholat setelah selesai sholat sunnah. Dan di antara dalil disyariatkannya doa setelah selesai sholat, Ini adalah tafsiran sejumlah ulama salaf, Ibnu Abbas dan yang lain, untuk fa'idha farurta fangsob. Jika engkau telah selesai, fangsob maka tegaklah. Tafsir ba'du salaf untuk ayat ini, di antaranya adalah selesai, jika engkau telah selesai salat fardu, maka sungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesimpulannya, kesimpulan tentang masalah ini, disyariatkan doa setelah selesai sholat. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dan yang lebih ditekankan, manakala mau berdoa adalah setelah berzikir. Namun seandainya sebelum berzikir berdoa, maka itu pun tidak mengapa. Dan berdasarkan kaedah tentang masalah angkat tangan, yang juga kaidah ini diberikan oleh Syekh Mutsaimin, bahasanya masalah angkat tangan itu ada tiga macam. Yang pertama tempat-tempat yang Nabi jelas-jelas di situ angkat tangan, maka di situ angkat tangan. Tempat-tempat yang jelas-jelas Nabi tidak angkat tangan, ditegaskan oleh riwayat Nabi tidak angkat tangan, maka di situ yang tepat adalah tidak angkat tangan. Kemudian yang ketiga ada tempat-tempat yang di situ Nabi menganjurkan untuk berdoa namun tidak ngasih penjelasan. Misalnya di antara adzan dan iqamah, Nabi jelaskan tempat untuk berdoa. Nabi tidak jelaskan itu dengan angkat tangan ataukah tidak angkat tangan. Maka kalau kaidahnya Syekh Ibnu Utsaimin sebagaimana di Syarah Arba'in Nawawiyah, maka di tempat yang ketiga ini dianjurkan angkat tangan. Kembali kepada dalil-dalil umum yang menegaskan bahasanya angkat tangan dalam doa adalah sebab mustajabnya doa. Angkat tangan dalam doa adalah sebab mustajabnya doa. Dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya doa setelah selesai sholat fardu. Namun tidak ada penjelasan detail tentang apakah itu angkat tangan ataukah tidak angkat tangan. Oleh karena itu, maka berdasarkan kaidah yang dibawakan oleh Syekh Mutsaimin, maka seharusnya kita katakan dianjurkan di situ angkat tangan, atau pakai bahasa sebagian ulama, mustahab angkat tangan dan bukan sunnah. Karena sunnah hanya untuk yang nyata-nyata Nabi menuntunkannya dan menegaskannya. Maka mustahab, satu hal yang baik, satu hal yang dianjurkan untuk angkat tangan, karena itu adalah di antara sebab terkabulnya doa, namun ini mustahab dan bukan sunnah. Sunnah dalam artian hal yang dianjurkan berdasarkan dalil tegas langsung dari Nabi. Kalau Nabi kalau Nabi angkat tangan pada saat itu. Dan tentang kemudian dubur sholat, maka sebagaimana kata Syekh Ibnu Utsaimin, bahasanya dubur sholat itu bisa sebelum salam dan bisa setelah salam. Pada umumnya dubur sholat dan kaidah beliau di Syarah Mumtik, kalau dubur sholat berkenaan dengan doa, maka itu sebelum salam. Namun dubur sholat berkenaan dengan zikir, maka itu setelah selesai salam. Kemudian at-taslimu mengucapkan salam. Kemudian mengucapkan salam dengan dua salam ke kanan dan ke kiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Diatkan oleh Muslim dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, innama yakfi ahdakum, cukup bagi salah satu kalian untuk meletakkan tangannya di paha kemudian mengucapkan salam untuk saudaranya, man yaitu orang yang ada sebelah kanannya dan di kirinya. Wa in zada, dan jika ditambahkan untuk salam yang pertama tambahan wa barakatuh ahyanan terkadang hukumnya tidak mengapa. Berdasarkan hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari Wa'il ibn Hujar radallahu anhu. Maka di sini tambahan wa barakatuh cuma fitasul matil ula, di salam yang pertama. Dan tambahan wa barakatuh untuk di dua salam ini yang diperselisihkan oleh para ulama, ada dan tidaknya tuntunan untuk hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang diperselisihkan ulama ada dan tidaknya hal tersebut. Yang sebagaimana kalau kemudian kesimpulan dari Al-Albani itu tidak ada. Dan sebagian ulama menetapkan adanya hal tersebut dalam Sunan Abu Dawud. Dan terdapat ikhtilafun nusakh. Di antara hal yang menjadi sebab perselisihan dalam masalah ini adalah untuk naskah Sunan Abi Dawud. Sejumlah ulama semacam Sunani di Subuh Salam menetapkan bahasanya di Sunan Abi Dawud terdapat hadis yang menegaskan wa barakatuh untuk kanan dan kiri. Namun di versi Sunan Abu Dawud yang tercetak hari ini, wa barakatuh itu cuma ada di kanan saja tanpa di kiri. Padahal sebagian ulama masa silam menetapkan itu ada di Sunan Abi Dawud. Lalu yang benar di Sunan Abi Dawud itu bagaimana? Nah, ini yang jadi akar perselisihan untuk wa barakatuh untuk yang ke kiri. Akar permasalahannya tentang nusakh Sunan Abi Dawud, tentang kondisi naskah asli Sunan Abi Dawud. Dan ringkasnya ada satu buku tipis tulisan Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi. Ithyubi artinya Ethiopia, ulama hadisnya Mekah saat ini. Ulama hadis Mekah saat ini yang punya karya-karya yang luar biasa. Beliau punya Sunan Abu Dawud, punya sarh untuk Sunan Nasa'i sekian puluh jilid. Kemudian Ibnu Majah baru 5 jilid, kemudian Sahih Muslim sekian puluh jilid, dan beliau bisa kita katakan ulama besar di bidang hadis di kota Mekah saat ini. Nah, beliau punya buku tipis membahas tentang masalah ini, tentang masalah wa barakatuh, tentang masalah wa barakatuh untuk ini dan penelitian naskah ini, makhtutat manuskrip untuk Sunan Abi Dawud itu yang benar itu bagaimana? Karena tadi ada dua versi. Versi yang tercetak itu tidak ada wa barakatuh untuk kiri. Namun sejumlah ulama menetapkan hal tersebut. Dan mereka adalah para ulama-ulama hadis semacam Sunani, penulis Subuh Salam, di Subuh Salam mengatakan di kiri di Sunan Abi Dawud terdapat tambahan wa barakatuh. Berdasarkan penelitian beliau ke India dan seterusnya untuk ngecek manuskrip Sunan Abi Dawud, maka yang kesimpulan dari Muhammad Ali Adam Al-Ithyubi, di naskah Sunan Abi Dawud yang benar sebagaimana dikatakan oleh para ulama hadis terdahulu, ada wa barakatuh untuk salam yang ke kiri. Untuk ada wa barakatuh untuk salam yang ke kiri. Sehingga untuk wa barakatuh, maka kesimpulannya boleh wa barakatuh tambahan wa barakatuh untuk ke kanan, demikian juga untuk ke kanan dan ke kiri. Wa yambari dan sepatutnya al yaltafit menoleh hatta yura sehingga terlihat putihnya pipi, jadi pipinya menoleh ke kanan dan ke kiri. Diatkan oleh Muslim dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kuntu ara, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri sampai aku melihat putihnya pipi beliau. Wa hadha, dan ini adalah ucapan salam, ini adalah tanda berakhirnya salat. Walakin bihadha du'a il makhsus, namun dengan bacaan khusus yaitu assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan demikian pendapat jumhur ulama. Bahasanya untuk keluar dari sholat itu harus ada bacaan khususnya yaitu ucapan salam. Kemudian zikir setelah selesai sholat. Istighfar sebanyak 3 kali kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan hikmah dari istighfar setelah selesai sholat, padahal sholat itu bukan maksiat. Kenapa istighfar? Ini kan padahal ini baru saja beramal sholat. Maka jawabannya, anal insan la yakhlu min taqsir fi salatihi, dikarenakan seorang muslim, seorang manusia tidaklah lepas dari ketidaksempurnaan dalam sholatnya. Oleh karena itu disyariatkan dalam artian dianjurkan baginya untuk berdoa memohon ampun kepada Allah. Maka istighfarnya bukan karena itu maksiat, namun karena tertuju, boleh jadi ada kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam sholat yang dikerjakan oleh seseorang. Dari Thauban radhiyallahu anhu beliau mengatakan, adalah kebiasaan Nabi SAW idzan sarafa, jika selesai dari sholatnya, beristighfar sebanyak 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dal jalali wal ikram. Al-Auza'i penulis atau kemudian perawi hadis ini ditanya, bagaimanakah cara istighfarnya? Maka jawaban Al-Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah. Diatkan oleh Muslim. Walau dan diatkan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, bahasanya Nabi SAW, jika salam, beliau tidak duduk. Maksudnya duduk menghadap kiblat. Tidaklah duduk kecuali sekedar mengucapkan istighfar dan Allahumma antas salam. Wa dzakaratu, kemudian beliau menyebutkan hal di atas. Maksud hadis bukanlah Nabi cuma istighfar dan antas salam kemudian berdiri kemudian pergi sebagaimana pemahaman sebagian orang. Namun yang dimaksud dengan tidak duduk yaitu tidak duduk menghadap kiblat. Karena setelah itu kemudian beliau duduk menghadap makmum. Kemudian dari Al-Murrah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Nabi berkata di dubur setiap salat fardu. Dan dubur di sini maknanya setelah salam karena berkaitan dengan zikir. Maka Nabi mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jatuh. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang kau berikan, tidak bisa ada orang yang memberi apa yang kau halangi, dan tidaklah bermanfaat orang yang kaya mingka dari azabmu al-jatuh kekayaannya. Maka sebagaimana telah kita bahas di sebelumnya, al-jatuh itu punya 2 makna, bisa artinya al-ghina kekayaan dan bisa maknanya kakek. Muttafaqun alaih, diatkan berada Muslim dan ini redaksi Bukhari. Kemudian dari Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, anau kana yaqulu, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dubur setiap salat ketika ya, hina yusallimu. Ya, tentu hina yusallimu di sini maknanya ba'da ayusallima. Maka kita jumpai di sini faedah bahasanya hina itu terkadang maknanya ba'da, tidak mesti pada saat. Bukan pada saat salam, namun setelah salam. Dan dubur di sini adalah setelah salam. Ditegaskan di sini hina yusallimu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu tsana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din wa lahu karihal kafirun. Waqal, kata Abdullah bin Zubair, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca tahlil dengan kalimat di atas di dubur setiap salat, diatkan oleh Muslim. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya ya, bacaan tahlil itu tidak mesti berupa kalimat la ilaha illallah. Termasuk juga bacaan tahlil, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu juga disebut bacaan tahlil. Ya, wala na'budu illa iyyahu, kami tidaklah menyembah kecuali hanya kepadamu, milikmu segala nikmat dan segala karunia, miliknya segala nikmat dan karunia dan miliknya sanjungan yang baik. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah dan agama untuk Allah walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak suka. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu, memohon perlindungan di dubur salat pihak ulail kalimat. Ini contoh tidak konsistennya. Karena ini ada dubur salat. Ya, dubur salat dan dubur salat di kaidahnya Syaikh Ibnu Taimin letaknya sebelum salam. Dan ini doa, dan ini adalah bacaan doa. Kalau ini dipahami dubur salat di sini ba'da salam, Nah, padahal ini doa, maka ya ini dalil disyariatkannya doa setelah selesai sholat. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit, sifat juban penakut, dan aku berlindung kepadamu dikembalikan kepada umur yang jelek. Yang dimaksud umur yang jelek, pikun. Dan aku berlindung kepadamu dari godaan dunia, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sunnya Nabi SAW berkata kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wallahi demi Allah, inni la'uhibbuka, sungguh aku mencintaimu. Wallahi sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, janganlah engkau biarkan, janganlah engkau tinggalkan di dubur setiap sholat untuk mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Diatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i, Nawawi mengatakan sanadnya sahih. Ini juga kalau ini dipahami setelah selesai sholat, maka ini dalil disyariatkannya doa setelah salam. Karena di sini juga dubur sholat. Namun yang benar sebagaimana kaidahnya Syaikh Ibnu Utsaimin di Sharh Mumtah, letak doa ini seharusnya sebelum salam. Dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk membaca al-muawwidzat. Muawwidzat itu al-ikhlas, falak dan an-nas di dubur setiap sholat. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Dan khusus untuk kemudian hadis Mu'ad bin Jabal, memang ulama berselisih pendapat tentang cara bacanya, apakah di sebelum salam ataukah setelah salam. Nah, namun yang tepat dibaca sebelum salam. Ya, tentang kemudian membaca tiga surat diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Kemudian dari Muslim ibn Al-Haris At-Tamimi radhiyallahu anhu-nya, Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki Muslim ibn Haris dengan mengatakan, jika engkau telah selesai dari salat maghrib, maka ucapkanlah Allahumma ajri minan nar sebanyak 7 kali. Ya Allah, lindungilah aku dari neraka sebanyak 7 kali. Maka jika engkau mengucapkan hal tersebut, kemudian engkau meninggal di malam itu, maka tercatat bagimu jiwarun terlindung dari neraka. Dan jika engkau telah selesai sholat subuh, maka ucapkanlah seperti itu. Allahumma ajirni minan nar sebanyak 7 kali. Karena jika engkau meninggal dunia di hari itu, maka engkau telah tercatat bebas dan terlindung dari neraka. Diatkan oleh Abu Dawud. Diatkan oleh Nasa'i dengan redaksi yang semisal, dengan tambahan, katakanlah, ucapkanlah sebelum berbicara. Namun perlu diketahui, hadis ini dinilai dhaif oleh Al-Albani. Kemudian dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengqala, siapa yang mengatakan ketika dia selesai dari salat subuh sebelum berbicara dia membaca tahlil la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wal hamdu wal hamdu wa biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, maka dia akan diberi 7 hal. Tercatat untuknya 10 kebaikan, dihapus darinya 10 kejelekan, diangkat dan ditinggikan untuknya 10 derajat, dan ucapan tersebut sebanding dengan memerdekakan 10 nyawa, 10 budak. Wakunna, dan bacaan tersebut jadi sebab terjaganya dia dari setan, terlindungnya dia dari bahaya musibah yang mengkhawatirkan. Walam yalhaqu fi yaumihi dzalika dzanbun, dan tidak akan terjadi di hari tersebut, tidak akan menimpanya satu pun dosa kecuali kemusyrikan. Maka siapa yang mengucapkan bacaan ini ketika setelah selesai dari salat maghrib, maka juga diberi semisal itu di malam hari itu. Diatkanlah Ibnu Abi Dunya dan At-Tabarani dengan sanad yang hasan, dan di sini punya banyak penguat. Wa warada, dan terdapat sejumlah tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah selesai salat fardu. Ada 4 model. Model yang pertama, borongan. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. dibaca sebanyak 33 kali. Kemudian genapnya 100 kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lal mulku lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Model yang kedua dipecah-pecah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 34 kali. Tanpa ucapan tahlil, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lal mulku lal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Model yang ketiga, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada tambahan la ilaha illallah. Sebanyak 25 kali, sehingga semuanya lengkap 100. Model yang keempat, subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Hadihiya sifatu salati, inilah tata cara salat. Dakartuha yang telah aku sampaikan, hasabama tabayyana li minas sunnah. Berdasarkan sunnah-sunnah Nabi yang aku ketahui. Maka di kalimat ini terdapat pengakuan dari Syaikh Ibnu Taimin rahimallahu taala bahasanya tentang deskripsi tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat padanya ruang ijtihad. Oleh karena itu beliau katakan hasabama tabayyana li. Dan apa yang tabayyana li boleh jadi tidak tabayyana li fulan. Maka ini menunjukkan bahasanya ada ruang ijtihad di dalamnya. Dan sebagaimana yang telah kita baca, maka ada sejumlah kritikan, ada sejumlah pendapat-pendapat yang lain dalam poin-poin yang telah kita bahas tentang gambaran tata cara sholat Nabi. Maka tentang tata cara sholat Nabi, tentu yang baku dari Nabi itu satu. Namun ketika diterjemahkan oleh para ulama itu seperti apa? Boleh jadi ini ada dalil yang diketahui oleh satu ulama A yang tidak diketahui oleh B. Atau dinilai sahih oleh ulama A dan dinilai da'if oleh ulama B dan seterusnya. Sehingga maka inilah tata cara sholat Nabi hasabama tabayyanali. Sesuai dengan apa yang nampak bagiku dari sunnah Nabi SAW. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhdana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kenapa Dajjal disebut Al-Masih? Ya, yang pertama ada yang menjelaskan Al-Masih di situ adalah Al-Mamsuh, terusap, karena matanya yang satu terusap sehingga tidak bisa dipakai untuk melihat. Ada yang memberikan makna Al-Masih artinya yang mengusap, karena Dajjal itu mengusap dan menginjakkan kakinya ke seluruh muka bumi kecuali Haramain. Apakah dianjurkan membaca amin setelah Al-Fatihah di luar sholat? Saya belum dapatkan satu hadis yang menunjukkan hal ini secara khusus. Namun dalil dalam masalah ini, dalam masalah membaca Al-Quran di luar sholat, tentu dalilnya tidak hanya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara dalilnya adalah sanatul qiraah. Sanad qiraah. Maka wallahu a'lam, nampaknya saya tidak tahu secara pasti jalurnya siapa dan siapa. Namun dari sanad qiraah itu terdapat anjuran untuk membaca amin setelah Al-Fatihah meskipun di luar salat. Apa hukum tambahan Sayyidina untuk bacaan tasyahud? Yang tepat adalah tidak perlu ditambahkan dengan Sayyidina. Karena demikianlah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Jika itu satu hal yang dituntunkan, tentu Nabi telah mengajarkannya kepada para sahabat. Demikian juga praktek sahabat setelah Nabi wafat. Praktek sahabat setelah Nabi wafat itu pun tidak menambahkan kata-kata Sayyidina. Dan bentuk penghormatan tidak mesti harus semuanya, bentuk penghormatan kepada Nabi tidak mesti semuanya harus diberi kata-kata Sayyidina. Dan orang yang tidak membaca, memberikan tambahan Sayyidina kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah bisa kemudian diputuskan secara langsung, oh dia adalah orang yang kurang ajar dengan Nabi. Bahkan orang yang menambahkan kata-kata Sayyidina saat sholat, saat bacaan tasyahud, itu pun tidak menambahkan kata-kata Sayyidina untuk bacaan adzan dan iqomah. Ketika dia katakan bahwasanya orang yang tidak memberikan tambahan Sayyidina untuk sholat berarti kurang ajar dengan Nabi, maka ada pertanyaan penting yang harus beliau jawab. Orang yang tidak menambahkan kata-kata Sayyidina saat adzan dan iqomah, apakah kurang ajar dengan Nabi? Kalau kemudian konsisten, ya harusnya juga, oh iya sama kurang ajar. Nah, namun ternyata di adzan dan iqomah pun tidak ada yang baca Sayyidina asyhadu anna anna Sayyidina Muhammad Rasulullah, juga enggak. Padahal sama-sama bacaan ibadah. Maka itu bacaan ibadah dan ini sholat juga bacaan ibadah. Ketika sholat taraweh, satu jamaah kurang satu rokaat tanpa ada yang mengingatkan. Bagaimanakah apa yang harus dilakukan? Ya, jika kemudian setelah selesai sholat ada yang mengingatkan, semestinya ya, dia tambahkan satu rokaat lagi. Dan setelah itu nanti ada sujud sahwi di akhir sholat. Ya, maka yang perlu dipertegas, kapan ingatnya? Apakah ingatnya kemudian ingatnya setelah selesai tarawih, setelah selesai witir, kemudian dia baru ingat, oh tadi ada yang kurang, atau bagaimanakah kondisinya? Kalau kondisinya ini sampai selesai salam dia tidak ingat, kemudian setelah itu ada yang ingatkan, maka tinggal tambah satu, setelah itu sujud sahwi di akhir sholat. Salat witir 3 rakaat 1 salam dari rakaat 2 menuju rakaat 3, manakah yang tepat mengangkat tangan ataukah tidak? Maka jawabannya adakah tasawuf awal ataukah tidak? Adakah tasawuf awal ataukah tidak? Jika jawabannya, karena kan sebagaimana pendapat jumhur ulama, angkat tangan dalam salat itu di 4 posisi. Yang keempat adalah ketika bangkit dari tasawuf awal. Nah, sekarang ada kata saud awal, jika tidak ada maka berarti tidak perlu angkat tangan. Waktu kecil kami diajari namanya doa iftitah, tapi sekarang yang didapatkan doa istiftah. Apakah memang ada perbedaan makna antara iftitah dan istiftah? Kalau perbedaan makna nampaknya tidak ada perbedaan. Sama-sama artinya pembuka. Namun yang demikian yang kita dapatkan, istilah yang biasa dipakai istiftah. Ya, tentang kemudian amal-amal khasnya sahabat Bilal, apakah yang dimaksud sholat dua rakaat tersebut? Yaitu sholat dua rakaat setelah selesai berwudu. Ya, ini satu hal yang dianjurkan. Dan sholat dua rakaat tersebut itu bebas isinya. Boleh jadi itu isinya sholat duha, boleh jadi isinya qobliyah duhur atau lainnya. Apakah sholat yang dikerjakan Bilal tersebut selalu dilakukan seusai wudu? Iya. Setelah itu kemudian beliau sholat dua rakaat. Dan itu diantara sholat sunnah yang dianjurkan. Dan dia adalah sholat sunnah dhatul asbab. Sehingga boleh dikerjakan di waktu yang terlarang. Adalah sholat dua rakaat setelah selesai berwudu. Misalnya kita sudah memulai sholat subuh, dalam sholat teringat belum sholat sunnah fajar, apakah boleh sholatnya dibatalkan? Jawabannya haram dibatalkan. Karena ini sholat yang wajib. Sholat wajib haram hukumnya untuk membatalkannya kecuali keadaan darurat. ini terjadi gempa, kemudian rumah bagian belakang sudah rontok, sholat subuh baru dapat satu rakaat, nah itu boleh dibatalkan kemudian keluar, kan? Kemudian menyelamatkan diri. Namun kalau tidak darurat, maka haram hukumnya membatalkan amal sholat yang wajib. Dan sholat fajar, sholat sunnah fajar dulu atau diteruskan sholatnya. Diteruskan sholatnya, kemudian nanti bisa qadha qabliyah subuh. Nih, bisa diqadha setelah selesai sholat subuh, namun yang lebih afdal diqadha di waktu duha. Bolehkah memejamkan mata saat sholat untuk mendapatkan kekhusyuan? Yang lebih afdal tidak memejamkan mata. Demikianlah sholatnya Nabi dan para sahabat. Menurut satu pendapat yang menguatkan hadisnya, maka Nabi melihat ke tempat sujud. Artinya tidak memejamkan mata. Demikian juga para sahabat tahu bagaimana keadaan Nabi. Artinya mereka tidak memejamkan mata. Oleh karena itu yang tepat, sebagaimana kata Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad, memejamkan mata saat sholat itu hukumnya makruh. Kecuali jika di depannya ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan hatinya, maka ketika itu dibolehkan untuk memejamkan mata. Ya, tentang manakah yang lebih kuat untuk turun sujud, tangan dulu ataukah kaki dulu? Ya, maka ya, dalil untuk kemudian yang tangan dulu bisa dilihat di sifat sholatin Nabi. Dalil kuat untuk atau dalil kuat untuk yang mengatakan kaki dulu bisa kita baca di sifatus sholah. Manakah yang lebih kuat? Wallahu ta'ala a'lam, masalah ini masalah yang dalil itu cukup saling tarik menarik dalam masalah ini kemana dan di satu sisi ini cukup kuat, ini juga cukup kuat, maka hendaknya masing-masing orang kemudian menengok ke hatinya masing-masing, manakah yang dia rasa lebih mantap di hatinya dan silakan beramal dengannya. Bergerak lebih dari 3 kali dalam sholat, apakah membatalkan? Jawabnya tidak. 3 kali yang menjadi kaidah sebagian ulama fikih adalah satu hal yang kurang tepat. Kita jumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sambil menggendong Umamah, cucu beliau, anaknya Zainab, dan tentu kemudian gerakannya lebih dari 3 kali, karena Nabi gendong saat Nabi gendong saat kemudian posisi berdiri dan rukuk, kemudian ketika sujud Nabi letakkan, nanti kemudian berdiri digendong lagi. Itu sudah 2 gerakan. Nanti kemudian rakaat berikutnya demikian. Dan Nabi tidak kemudian menilai hal tersebut batal. Demikian juga Nabi pernah sholat di atas mimbar. Untuk kemudian memperlihatkan kepada para sahabat bagaimanakah tata cara sholat. Tentu mimbarnya adalah mimbar sebagaimana mimbarnya Nabi SAW. Maka beliau berdiri dan rukuk di atas mimbar. Kemudian setelah itu, ketika mau sujud, kemudian turun. Ketika mau sujud, itu turun sehingga nanti kemudian beliau bersujud di dekat dasar mimbar. Yang maka gerak kakinya boleh jadi untuk sekali turun, itu sudah 3 gerakan. Mau saja beliau berdiri di undak-undakan yang kedua, kalau beliau diri di undak-undakan yang kedua, maka turun, kemudian turun, terus turun ke belakang lagi. Karena kemudian kaki beliau di dekat dasar mimbar. Maka berarti mundurnya bukan persis cuma turun dari mimbar, namun masih mundur lagi kan? Masih mundur lagi. Maka untuk sekali turun saja minimal boleh jadi ada 3 langkah. Dan nanti rakaat selanjutnya Nabi pas posisi berdiri dan rukuk itu di atas mimbar lagi. Berarti kan setelah kemudian berdiri dari sujud yang kedua, Nabi naik lagi. Itu sudah minimal 3 atau 4 langkah. Nanti mau sujud turun lagi. ya, mau untuk sujud turun lagi. Maka misalnya sholatnya dua rakaat saja, nih sholatnya dua rakaat, tadi di rakaat pertama perlu turun 3 atau 4 langkah, rakaat kedua untuk naik perlu 4 langkah, untuk turun sujud 4 langkah. Ya, maka gerakannya lebih dari 3. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menilai hal tersebut sebagai satu hal yang membatalkan sholat. Sehingga tolak ukur tersebut tidak tepat. Yang tepat dilarang untuk kemudian gerak yang banyak. Gerak yang banyak yang itu tidak dibutuhkan dan tidak diperlukan dalam sholat. Dan tolak ukurnya adalah urf. Ini terlalu banyak. Ini seperti orang senam, bukan orang sholat. Nah ini batal. Kapan membaca doa iftitah saat sholat tarawih? Apakah saat setiap awal sholat 2 rakaat? Iya, setiap di awal setiap sholat 2 rakaat dan awal witir. Apakah makruh sholat tidak memakai tutup kepala? Maka pertanyaan yang tepat adalah apakah dianjurkan sholat dengan pakai tutup kepala ataukah tidak? Karena itu dulu yang perlu ditanyakan. Apakah ada anjuran untuk sholat dengan tutup kepala, dengan pakai peci dan sebagainya ataukah tidak? Maka hal pendapat yang lebih tepat dalam masalahnya adalah penjelasan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu dengan kembali kepada urf di tempatnya masing-masing. Apakah memakai tutup kepala saat sholat itu di antara pakaian yang bagus, pakaian yang sopan untuk sholat ataukah tidak? Untuk di daerah yang urfnya demikian, maka dianjurkan untuk memakai tutup kepala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya bani adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak manusia, wahai anak keturunan Adam, pakailah pakaian yang memperindah fisik kalian ketika kalian hendak salat. Nah, di kampung ini, di daerah tersebut, di antara pakaian yang memperindah fisik adalah pakai tutup kepala. Nah, di tempat yang lain di mana itu tidak menjadi pakaian zina, ya, maka tidak dianjurkan, tidak ada anjuran untuk memakai tutup kepala. Itu pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, kembali kepada al-urf. Kemudian poin selanjutnya adalah apakah meninggalkan hal yang mustahab itu hukumnya makruh. Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Apakah meninggalkan mustahab itu sama dengan makruh? Misalnya orang yang tidak sholat duha, apakah dia terjumus dalam hal yang makruh? Apakah orang yang tidak puasa Senin, dia melakukan satu hal yang makruh? Maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, dan yang tepat, meninggalkan hal yang mustahab, hal yang sunnah, belum tentu makruh. Ada dalam kondisi tertentu meninggalkan hal yang sunnah, itu hukumnya makruh, dan kondisi yang lain tidak. Apakah kekal di neraka orang Islam yang tidak mengerjakan sholat? Nah, statusnya apakah dia masih orang Islam ataukah tidak diperselisihkan. Dan yang telah kita bahas di sifatus sholat, dia tidak lagi orang Islam. Ya, sehingga pertanyaannya jadinya salah. Ya. Karena dia bukan lagi orang Islam. Selesai sudah kalau dia bukan orang Islam. Apakah kekal di neraka orang yang melalaikan sholat? Apa bentuk melalaikan sholatnya? Apakah bentuk melalaikan sholatnya dengan artinya tidak sempurna sholatnya yang dia kerjakan? Apakah bentuk melalaikan sholat dengan tidak jamaah? meninggalkan sholat jamaah, tidak pernah ke masjid atau jarang ke masjid, maka jika itu, maka itu maksiat. Menurut pendapat yang paling kuat, itu maksiat tidak sampai membatalkan iman. Apakah kemudian melalaikan sholat bentuknya tidak sholat? Maka kalau bentuknya tidak sholat, maka itu membatal iman. Sehingga perlu dirinci apa yang dimaksud dengan melalaikan sholat. Bagaimana dengan ayat bahasanya Allah tidak mengampuni dosa selain kemusyrikan. Tidak sholat itu kemusyrikan, kata Nabi SAW. Sebagaimana di hadis yang kita baca di Sifatul Shalah, baina rajuli awil kufri wasyirki, baina rajuli wal kufri aw syirki. Pembeda antara seseorang dengan kekafiran atau kemusyrikan adalah sholat. Maka meninggalkan sholat itu di antara bentuk kemusyrikan. Sehingga tidak bertentangan dengan ayat. Bagaimana sikap kita di masjid yang membaca zikir-zikir yang tidak dituntunkan secara bersama-sama saat sholat tarawih? Sikap kita diam. Bagaimanakah sikap seorang jika dia punya keanehan sering keluar angin saat sholat? Maka coba ditahan. Coba ditahan. Tidak mesti harus kemudian dikeluarkan. Coba ditahan, dia bisa toh tidak demikian. Kalau dia bisa menahannya, maka sebagaimana pendapat jumhur, sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahasanya sholat sambil menahan kentut, hukumnya makruh saja. Bagaimana ke posisi imam dan makmum saat sholat tahajud bersama berjamaah dengan istri? Jawabannya depan belakang posisinya. Bacanya jahar atau kasir, boleh jahar, boleh sir. Dan yang lebih baik terkadang jahar dan terkadang sir. Di sebagian tempat ketika imam selesai membaca surat Al-A'la, Suhuf Ibrahim wa Musa, sebagian makmum mengucapkan alaihissalam. Apakah ini ada dalilnya? Sebatas yang saya tahu, ini adalah amal yang tidak berdalil. Jika tidak berdalil, bagaimana status sholatnya? Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak mengapa. Apalagi jika ini karena ketidaktahuannya. Bahkan ucapan yang sengaja karena tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Sebagaimana kasus Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami yang mengatakan dalam sholat, kenapa melotot-melotot? Itu ngomong saat sholat itu. Kenapa kamu melotot-melotot sama saya? Itu ngomongnya pas sholat. Dan karena tidak tahu, Nabi tidak mengatakan batalnya sholatnya Muawiyah Ibn Hakam As-Sulami. Padahal ngomongnya melotot-melotot sama saya. Ngapain? Maka dan ditambah lagi jika itu adalah sejenis dengan respon terhadap bacaan, karena itulah yang dia anggap, maka tentu ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana Nabi sholat malam dan ketika dapat ayat tasbih kemudian baca tasbih dan seterusnya. Maka respon terhadap ayat, dan dia kira oleh pelakunya ini adalah respon dalam terhadap ayat yang dituntunkan. Meskipun yang benar itu respon kepada ayat ini tidak dituntunkan. Di antara dalil dan indikator menunjukkan itu bermasalah adalah itu cuma diberikan untuk surat Al-A'la, tidak diberikan untuk surat Al-Baqarah atau yang lainnya. Ketika ada misalnya imam baca Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyiddaw 'alal kufar, itu tidak kemudian sallallahu alaihi wasallam misalnya. Kenapa tidak adil? Padahal ada yang lebih mulia yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya lebih lagi. Kenapa kemudian Musa dan Ibrahim iya, kalau Muhammad malah enggak? Salat jamak yang dianjurkan adalah jamak yang diakhirkan. Apakah itu berlaku bagi musafir saja ataukah untuk orang sakit juga? Bagaimana jika orang sakit menjamak di awal karena setelah sholat agar bisa segera istirahat? Yang kita sampaikan bahasanya dianjurkan untuk jamak takhir itu musafir dalam kondisi khusus. Musafir dalam kondisi khusus. Musafir yang punya problem punya masalah, ini sholat di kendaraan ataukah jamak takhir namun nanti di bandara tempat tujuan. Maka kita sampaikan ya, bahasanya yang lebih afdol dia adalah jamak takhir atau bahkan terkadang bisa kita katakan wajib baginya jamak takhir. Ya, karena sholatnya di pesawat itu sholatnya yang sebenarnya tidak sah. Ya, maka wajib untuk ngambil jamak takhir. Adapun jika kondisi musafir secara umum bukan dalam kondisi punya problem semacam ini, kita katakan yang lebih afdal adalah mana yang paling nyaman. Jika yang paling nyaman adalah jamak takdim, jamak takdim. Jika yang nyaman jamak takhir adalah jamak takhir. Demikian juga untuk orang sakit. Orang sakit, namun ingat, orang sakit cuma boleh jamak tanpa qasar. Maka dia boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Seorang imam baca Al-Quran dalam sholatnya, kepalanya goyang ke kanan dan ke kiri. Apakah ini termasuk gerakan yang makruh dalam sholat? Iya. Dan baca Al-Quran dengan menggerak-gerakkan kepala dan berzikir dengan menggerak-gerakkan kepala itu satu hal yang terlarang dan dimasukkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid ke dalam Bid'ahul Qura. Bid'ah atau amal yang mengada-ada yang dilakukan oleh para pembaca Al-Quran. Sebagaimana dalam buku Syekh Bakar Abu Zaid yang judulnya Bid'ahul Qura. Ya, sholat subuh imam duduk tawaruk. Manakah yang terbaik bagi makmum? Ikut imam ataukah iftiras? Mengikuti apa yang diyakini. Kalau dia meyakini iftiras, maka iftiras. Bagaimanakah hukum baca Al-Fatihah di belakang imam dan kapan waktunya? Ya, kalau pendapat Imam Syafi'i yang kemudian dipilih oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muthaimin, maka hukumnya wajib meskipun itu makmum. Sholat jahar sekalipun wajib membaca Al-Fatihah. Dan waktunya terserah. Bisa membarengi imam, bisa kemudian saat imam baca surat atau dan posisi yang lain. Apakah seorang bisa terhindar dari siksa kubur semata-mata dengan amal penghalang siksa kubur? Mati syahid, kemudian baca surat Al-Mulk, padahal dia termasuk orang yang pantas untuk mendapatkan siksa kubur. Maka selamat dari siksa kubur adalah wa'ad, adalah janji, yang janji itu akan terwujud manakala tawafur surut wantifa'ul mawani'. Ya, syaratnya terpenuhi dan tidak ada faktor penghalang. Ya, syaratnya terpenuhi. Kapan terpenuhi? Maka ada poin-poinnya. Dan ada faktor-faktor penghalang. Ya, maka faktor penghalangnya misalnya kencingnya tidak beres. Syaratnya baca surat Al-Mulk. Ya, faktor penghalangnya istinja yang tidak becus. Maka nanti gimana hasilnya? Berarti ada mani, ada syarat namun ada mani, ada faktor penghalang. Maka apa yang dijanjikan tidak terwujud. Jadi kalau syarat dipenuhi namun ada faktor penghalang, maka apa yang dijanjikan tidak terwujud. Seorang baru hafal sebagian atau sepotong dari salah satu redaksi doa istiftah yang bunyinya wajah tu wajihiya dan seterusnya, dia hanya hafal sampai wa ana awalul muslimin. Sementara potongan kalimat selanjutnya dia belum hafal. Dalam sholatnya dia pernah mengamalkan baca sampai yang dihafal tersebut. Apakah yang dilakukannya perbuatan bid'ah? Karena itu sebatas apa yang dia tahu dan sebatas ilmu yang dia dapatkan, maka satu hal tidak mengapa. Apalagi ini bacaan iftitah yang hukumnya sunnah dan tidak wajib. Seandainya itu bermasalah, maka ya seakan-akan dia tidak baca doa istiftah, dan itu tidak mengapa. Ya, kemudian mungkin kemudian terjumus dalam bid'ah manakala dia telah tahu bacanya utuh-utuh, kemudian dia potong dan dia anggap bahasanya yang dipotong itu malah lebih afdol daripada kalau utuh. Ya, nanti baru kemudian bisa bermasalah sampai derajat bid'ah. Dan apakah sebaiknya dia tidak membaca redaksi doa istiftah tersebut karena belum hafal total ataukah bagaimana? Ya, tinggal dihafalkan secara total. Amalnya lebih panjang, yang dibaca lebih banyak, insya Allah lebih afdol. Ya. Dari sisi banyaknya amal yang dia lakukan. Namun jika kemudian dirasa sulit, kemudian bisa pakai doa yang pendek. Saya menurut saya membawakan satu doa yang pendek. Ada doa yang pendek yang juga beliau yang ada di sini bisa diamalkan. Kalau mau cari yang pendek. Meskipun yang lebih afdol adalah ganti-ganti. Terkadang ini, terkadang itu, dan terkadang yang perlu bacaan panjang. Ya, terkadang malah baca wajah tu dan seterusnya yang dengan bacaan lengkapnya. Bagaimana hukum jika makmum perempuan tidak bisa melihat jamaah laki-laki lalu salah melakukan gerakan sholat. Jadi imam sujud karena ada ayat sajadah dalam surat pendek, sedangkan makmum perempuan malah rukuk karena tidak tahu gerakan imam. Dan bagaimana caranya mengetahui imam melakukan sujud karena membaca ayat sajadah karena tidak semua imam sujud ketika membacanya. Juga terkadang tidak memberitahu di awal sholat. Ya, maka jika kemudian ternyata rukuk, ya, ini makmum perempuan rukuk, kemudian imamnya padahal sujud. Maka nanti tahu-tahu imamnya bangkit lagi, ya sudah tinggal ikuti imam. Dan cara tahunya tentu adalah mengetahui gerakan sob di depannya. Itu cara yang paling mudah dan paling memungkinkan untuk itu. Jika kemudian imam tidak memberitahu di awal sholat kalau nanti ada ayat sajadah. Karena memberitahu ini juga bukan satu keharusan. Ini bukan satu keharusan, cuma masalah teknis supaya makmum tidak bingung. Namun bukan satu keharusan secara hukum. Sehingga cara tepatnya sebenarnya adalah dengan mengetahui gerakan shaf yang ada di depannya. Jika seorang berencana safar jam 1 siang dan diperkirakan tiba setelah maghrib, apakah boleh jamak takdim dengan asar? Jawabannya boleh jamak takdim. Jika boleh, apakah boleh qasar? Haram untuk qasar karena dia belum musafir. Apakah jika tidak boleh, apakah sholat? Jawabannya boleh jamak takdim, namun tanpa qasar, sekedar jamak saja. Kemanakah pandangan kita saat duduk tasyahud? Terdapat hadis yang mengatakan ke arah telunjuk, meskipun hadisnya diperselisihkan kuat dan tidaknya. Bagaimanakah bila kelupaan duduk tasyahud awal dan baru ingat saat akhir sholat, yaitu tasyahud akhir atau tahiyat akhir, apakah cukup dengan sujud sahwi? Ya, wajib diganti dengan sujud sahwi. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.